شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد الإخوان والأخوات رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam membaca tulisan Al-Qudama rahimahullah wa ta'ala berisi tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Lam'atul Itiqad, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan tentang ru'yah. Dan ini akhir yang kita sebutkan. Beliau menyebutkan tentang satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Dan alhamdulillah kita sudah membaca ucapan beliau dalam masalah ini. Yang kesimpulannya bahwa di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka bersepakat tidak ada yang menyelisihinya kecuali ahlul bidah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dilihat pada hari kiamat. Dilihat pada hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala dilihat pada dua tempat, yaitu pada Arsyad, di padang mahsyar sebagaimana dalam sahih Bukhari, kemudian dalam surga. Orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Berarti dua tempat Allah Subhanahu wa taala dilihat. Dan ini disepakati oleh para ulama. Dan antara dalilnya yang Ibnu Qudamah sebutkan, ya, Allah berfirman wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kata Allah, wajah-wajah pada hari itu nadhirah, berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka, mereka nadhirah, melihat, memandang. Sebagian ahlul bid'ah menolak Allah dilihat. Katanya ini orang Jahmiyah. Kata mereka Allah tidak lihat. Terus ayat ini wujuhum yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah berseri-seri ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka, kepada Rabb-nya mereka melihat. Katanya nadhirah bermakna menunggu. Perhatikan ya, dipalingkan ayat. Nadhirah bermakna menunggu. Ya memang betul. Di dalam kalau buka kamus nadhirah intadhara bermakna menunggu. Intadhir, orang Arab bilang intadhir, menunggu. Tetapi ketika kata nadhara bergandengan dengan huruf jar ila, maka tidak ada makna lain. Maka maknanya adalah melihat. Makanya orang Arab mengatakan nadhurtu ila Zaid, nadhurtu ila al-masjid. Maksudnya apa? Melihat. Bukan bermakna saya menunggu kepada ini, tidak. Kalau kata nadhara bergandengan dengan huruf ila, apakah datang setelahnya atau sebelumnya? Maka tidak ada makna lain, maknanya adalah melihat. Dalam ayat ini perhatikan ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb-nya mereka melihat, kepada Rabb-nya dia nadhirah, melihat, nadhara. Jadi jelas dalilnya. Kemudian ayat yang beliau sebutkan juga kalla innahum arabbihim yawma idzin lamahjubun, sekali-kali tidak mereka orang kafir an rabbihim, dari Rabb mereka lamahjubun, mereka terhijabi, tertutup. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berdalilkan dengan ayat ini, maka kata beliau rahimahullah, berarti ketika orang kafir terhalangi dalam melihat Allah Subhanahu wa taala, maka kalau begitu orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang kafir disebutkan bahwa ayat ini khusus untuk mereka, bahwa mereka terhijabi, tertutup. Berarti pemahaman yang kita pahami dari ayat, pemahaman kebalikannya, berarti orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau orang beriman juga tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak ada perbedaan antara orang kafir dan orang beriman dalam ayat. Jelas ya, ini dalil Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Demikian pula beliau membawakan hadis Jabir bin Abdullah Al-Bajali, innakum satarawna rabbakum kama taruna hadzal qamar la tudawmuna fi ru'yati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudawmuna fi ru'yati. Kalian tidak terhalangi dalam melihatnya. Ini hadisnya sahih. Jarir dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir bin Abdullah apa? Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Muttafaqun alaih. Baik. Kemudian beliau rahimahullah mengingatkan satu permasalahan yang dipetik dari hukum hadis, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalian akan melihat rob kalian kama sebagaimana, ya kaf dalam hadis dalam bahasa Arab itu artinya tasybih, penyerupaan. Misalnya kita katakan Zaidun kal asadi, Zaidun kal asadi, Zaid seperti singa, maksudnya keberaniannya. Jadi kaf itu ditasybih, penyerupaan, huruf kaf maknanya penyerupaan. Di sini Nabi menyerupakan kalian akan melihat rob kalian kama tarunal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kata Ibnu Qudamah, wa hadza tashbihun lirru'yah, lirru'yah la lilmar'i birmar'i. Penyerupaan di sini adalah yang diserupakan adalah bentuk melihatnya, bukan menyerupakan antara yang dilihat dan yang dilihat, yaitu bukan menyerupakan Allah dengan bulan. Maksudnya cara melihatnya, ketika kita melihat bulan sangat jelas, kita tidak berdesak-desakan dalam melihat bulan, tidak terhalangi ketika melihat bulan, maka demikian pula kita melihat Allah Subhanahu wa taala tidak terhalangi. Makanya di dalam hadis ini sebenarnya ada lafaz yang tidak disebutkan oleh muallif rahimahullah. Kalau hadis lengkap ini, kisah lengkapnya disebutkan Nabi sedang duduk fi laila arba, fi lailati arba'at asyar, di malam ke-14, sedang bulan purnama. Sedang bulan purnama, berarti betul-betul jelas bulannya. Baik, ini kesimpulan dari apa yang kita telah baca pada pertemuan yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat, tentang keyakinan husnul jamaah. Baik, selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, beliau berpindah pada pembahasan yang baru. Qala rahimahullahu taala faslu qada'i wal qadar. Ini tentang takdir. Tentang takdir. Kata beliau, wa min sifatillahi ta'ala annahu fa'alu lima yuridu. La yakunu syai'un illa bi iradatihi. ولا يخرج شيء عن مشيئته وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره لا محيد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. طيب kita terjemahkan dulu sebenarnya. Kata beliau dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau menyebutkan banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian kata beliau dari sifat Allah juga adalah bahwa Allah itu fa'alu lima yurid. Allah itu Maha berbuat terhadap apa-apa yang Allah yurid, inginkan, Allah kehendaki. Maka di sini beliau membahas tentang sifat al-iradah, keinginan, kehendak. Kalau kita bahasa Indonesia kan keinginan atau kehendak, aroda yuridu, menginginkan. Manusia punya kehendak, punya keinginan. Saya ingin itu, ingin ini, keinginan, kehendak. Jelas ya? Allah Subhanahu wa taala juga memiliki kehendak. Dalam Al-Qur'an banyak menyebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Maka ini kaitannya dengan permasalahan takdir. Permasalahan tentang takdir. Di sinilah pembahasannya tentang takdir. Maka di sini kita akan melihat pengarang agak meluas dalam masalah takdir ini. Kenapa? Di antara penyimpangan yang banyak terjadi juga di zaman beliau tentang takdir. Tentang masalah takdir. Jahmiyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, banyak di zaman beliau. Orang-orang yang menyimpang dalam masalah takdir. Makanya beliau di sini menyebutkan agak rinci, beliau menyebutkan tentang takdir, yang dimana setelah itu nanti akan beliau sebutkan juga bantahan-bantahan kepada orang yang menyimpang dalam masalah takdir, yaitu orang-orang Jabariyah. Orang-orang Jabariyah dalam masalah takdir mereka menyimpang. Baik, kata beliau dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah itu fa'alu lima yurid. La yakunu syai'un illa bi iradatih. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi ya, la yakunu syai' illa bi iradatih. Tidak ada sedikit pun sesuatu pun yang terjadi illa bi iradatih, kecuali dengan kehendaknya. Kecuali dengan kehendaknya. Wa la yakhruju syai'un an masyiatih, dan tidak ada yang keluar sedikit pun an masyiatih, dari kehendaknya, masyiah. Dan nanti kita akan sebutkan perbedaannya. Apa perbedaan antara masyiah dan iradah? Kalau buka kamus, iya. Buka artinya masyiah, artinya kehendak. Iradah artinya kehendak juga. Makanya kadang mau ke sana, ya insyaallah. Insya Allah. Insya Allah. Sya'a ya sya'u, kehendak. Insya Allah artinya ya, jika Allah kehendaki. Berarti sya'a masyiah kehendak juga, iradah kehendak juga. Seperti dalam firman-Nya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra, Allah inginkan kalian, Allah inginkan kepada kalian, Allah kehendaki atas kalian al-yusra, kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki untuk kalian kesulitan. Aroda, itu Allah pakai kata aroda, sama-sama kehendak. Tapi di dalam syariat ada perbedaannya. Baik, kata beliau, walaysa fil alami syai'un yakhruju an takdirih wala yasturu illa an takdirih. Dan tidak ada, la yasturu, tidak ada yang terjadi, ya. Tidak ada yang muncul, yasdur, muncul, terjadi. Wala yasduru illa antadbiri. Tidak ada yang terjadi, tidak ada yang muncul, ya, atau kejadian yang terjadi, ya. Tidak ada yang muncul dari, kecuali antadbiri, kecuali dari pengaturannya. Maksudnya apapun yang terjadi, baik di langit maupun di bumi, semua pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang keluar dari aturan Allah subhanahu wa ta'ala, dari pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala mahida anil qadaril maqdur, dan tidak ada yang mahid, tempat lari, tidak ada tempat berlari anil qadaril maqdur, dari qadar, takdir yang al-maqdur, yang tertakdirkan. Kalau Allah menghendaki sesuatu kepada seorang, tidak bisa lari, pasti terjadi untuk orang tersebut, sudah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi di sini beliau menjelaskan tentang takdir, dan ini salah satu rukun iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman, hadis Jibril masyhur ya, kita sering dengarkan dan bahkan mungkin kita hafalkan. Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat, Umar berwujud manusia, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Sebelumnya beliau bertanya tentang Islam, kemudian yang kedua bertanya tentang iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman. Nabi menjawab dengan rukun iman yang enam, yang mungkin kita hafal dari kecil. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab dan rasulnya. Kemudian Nabi menyebutkan al-iman bil qadar khairi wa syarri. Ini terakhir disebutkan. Iman antuk minabil qadar khairi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya. Yang baik dan yang buruk. Khairi wa syarri. Yang baik dan yang buruk. Di dalam hadis itu disebutkan, Nabi menyebutkan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini pertanyaan untuk kita. Apakah takdir itu ada yang baik, ada yang buruk? Ada semua baik. Nabi mengatakan yang baik dan yang buruk. Di dalam riwayat yang lain, walaupun dilemahkan oleh sebagian ulama, Nabi mengatakan huluhi wa murrih, yang manis dan yang pahit. Berarti takdir zahir yang nampak dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, takdir itu ada yang jelek. Ya kan? Nabi mengatakan yang baik dan yang buruk. Yang baik yang baik dan yang jelek. Sementara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, Nabi berdoa, "Wasyarru laisa ilai." Dan kejelekan ya Allah tidak ada padanya. Maka di sini harus kita pahami apa maksud Nabi mengatakan engkau beriman kepada takdir yang baik yang yang buruk. Sebab kalau keliru dalam memahami hal tersebut bisa tersesat. Al-Qadar, takdir, itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, perbuatan Allah. Al-Qadar, sifat, sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menghendaki ini, Allah yang menghendaki adanya ini. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki adanya musibah, adanya malapetaka, adanya. Ini perbuatan Allah, dan juga takdir namanya. Makanya kita katakan, ini takdir Allah. Hati-hati mengucapkan, ini takdir Allah. Apa yang kita maksud dalam ucapan itu? Takdir Allah subhanahu wa ta'ala bermakna sifat Allah, yaitu perbuatan Allah menghendaki ini, perbuatan Allah menghendaki itu. Ini takdir Allah namanya, perbuatan Allah. Kalau takdir bermakna ini, maka ini tidak ada yang jelek, semua baik. Inilah maksud ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, wasyarru laisa ilaik. Kejelekannya Allah tidak ada padamu. Jadi semua perbuatan Allah itu baik. Tidak boleh kita mengatakan sesat kita kalau kita mengatakan ada perbuatan Allah yang jelek. Semua perbuatan Allah itu baik, sebab perbuatan Allah tidak pernah lepas dari hikmah. Itulah nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hakim. Wahual Hakimul Khabir. Nama Allah Al-Hakim salah satu maknanya adalah semua perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala baik, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah namanya bijaksana, Hakim. Jelas ya? Ini takdir yang pertama, bermakna perbuatan Allah. Terus yang mana itu kata Nabi ada yang baik ada yang buruk? Takdir bermakna isim maf'ul, al-maqdur. Maqdur, maqdur artinya yang ditakdirkan, yang terjadi. Dibedakannya perbuatan Allah menakdirkan dan yang terjadi di dalam kehidupan. Itulah ada yang baik ada yang buruk. Si fulan kena musibah, si fulan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat. Ada yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ditakdirkan. Ada yang sepulang kena musibah. Iya. Ini makdur namanya. Al-makdurat. Namanya. Semua yang tertakdirkan. Ah, kalau ini ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kembali ke kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah menakdirkan hal tersebut. Baik. Tidak ada yang buruk. Saya dipaham ya? Dibedakan. Perbuatan Allah dan apa yang Allah takdirkan. Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan si fulan kafir kepadanya, si anu beriman, ada yang kafir dan seterusnya. Ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan Allah, kehendak Allah. Ini yang kita mau bahas malam ini, iradah. Tapi sebelumnya kita sebutkan dulu empat pilar, empat pokok beriman kepada takdir. Dan kita harus ketahui bahwa di dalam masalah takdir ada dua kelompok yang menyimpang, tersesat dalam masalah takdir. Inilah tujuannya kenapa pengarang menyebutkan masalah takdir, dan selain beliau dari buku-buku para ulama ussalaf pasti menyebutkan tentang masalah takdir. Semua masalah akidah pasti masalah takdir ada disebut. Kenapa? Sebab banyak orang yang menyimpang dalam masalah takdir. Kalau di dalam masalah takdir ada dua kelompok ekstrim dan menyepelekan dalam masalah takdir. Yang pertama orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah. Qadariyah dari kata Qadar. Kenapa dikatakan Qadariyah? Sebab mereka menyimpan dalam masalah takdir. Apa keyakinan mereka? Keyakinan mereka bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu bukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan kita tidak ada sangkut paut dengan takdir Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jadi mereka menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini Qadariyah. Jadi kita berbuat, kita ini, itu semua perbuatan kita. Bukan takdir Allah SWT. Sesat mereka dalam masalah itu. Yang lebih ekstrimnya lagi, ada yang ekstrim. Yang lawan dari mereka ini. Ini orang-orang Jabariyah. Mereka mengatakan, semua takdir Allah. Ini yang bersandar kepada takdir. Mereka bermaksiat, mereka kafir, mereka ini. Apa kata mereka? Takdir Allah. Kenapa kalian mencela kami? Takdir Allah. Berarti kan ya, orang Jabariyah. Nah, kenapa dua kelompok ini kenapa tersesat? Ini sebenarnya faham ya, bukan kelompok, faham. Kalau Qadariyah yang sebelah sini tadi, Qadariyah ini di dalamnya berapa kelompok? Ada Mu'tazilah. Jahmiyah di sini Qadariyah dia. Kalau Jabariyah ini juga ada. Asy'ariyah termasuk Jabariyah dia. Banyak kelompok-kelompok di dalamnya. Kesimpulannya mari kita sesat dalam masalah takdir sebab tidak mampu memahami empat pokok. Kalau ulama membahasakan rukun beriman kepada takdir. Jadi kalau gugur empat ini, salah satunya belum dianggap beriman kepada takdir dan dikhawatirkan menjadi tersesat dalam masalah takdir. Yang pertama kita harus meyakini bahwa yang terjadi seluruhnya baik di langit maupun di bumi semua dengan ilmu Allah, semua dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian tidak ada sesuatu pun yang Allah tidak ketahui. Pasti Allah tahu segala sesuatu. Ini ilmu namanya. Orang-orang Qadariyah di zaman dulu ada dikafirkan. Orang-orang Jahmiyah. Kenapa? Mereka menolak ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Ini yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala al-Qadim. Ini dikafirkan oleh para ulama. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya, sebagian kitabnya, kata beliau rahimahullah, kelompok ini pemahaman seperti ini sudah punah, hampir punah. Tidak ada lagi. Ya. Yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang apa Qadariyah yang mutaakhir, mereka tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Maka ini rukun yang pertama yaitu ilmu namanya. Martabatul ilm, tingkatan ilmu yaitu memahami dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruj minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'udhu fiha. Mana Allah menyebutkan huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah tahu apa yang ada di langit, apa yang naik langit dan apa yang turun dari langit. Allah tahu apa yang keluar dari bumi dan apa yang masuk ke dalam bumi. Kedalaman ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Lita'lamu kata Allah, annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kata Allah agar kalian ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak, Maha mampu terhadap segala sesuatu. Dan kalian mengetahui bahwa ilmu Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, ilmu Allah telah melingkup segala sesuatu, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu Allah tahu. Allah tahu yang akan terjadi, Allah tahu yang sedang terjadi dan Allah tahu yang telah terjadi. Bahkan yang tidak terjadi pun Allah tahu yang tidak terjadi itu. Seandainya terjadi, maka Allah tahu bagaimana terjadinya. Di dalam Al-Qur'an ada ayat yang jelas tentang itu dan ada juga ayat-ayat yang lain. Tapi yang sering disebutkan oleh para ulama dua ayat. Di dalam surah Al-An'am salah satunya. Ketika orang kafir minta dikeluarkan dari neraka. Tatkala mereka sudah masuk ke dalam neraka, ya. Mereka minta dikeluarkan dari dalam surah Fatir dan yang lainnya. Allah berfirman tentang ucapan orang kafir, akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami, kembalikan kami di dunia, niscaya kami akan beramal yang dulu kami tinggalkan. Ini kan tidak mungkin terjadi, ya kan? Tidak terjadi, jelas tidak terjadi. Tidak mungkin orang kafir sudah masuk neraka kemudian dihidupkan kembali, kembali ke dunia. Allah jawab seruan mereka di dalam surah Al-An'am, kata Allah Subhanahu wa taala, walau ruddu la'adu limanhu anhu. Ini tidak terjadi, tapi kata Allah seandainya kalau mereka dikembalikan, mereka akan kembali melakukan apa yang dilarang. Jelas ya? Ini tidak terjadi, tapi Allah tahu seandainya terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Ini keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Taubah tentang orang-orang munafik yang tidak ikut berperang karena takut. Tidak ikut berperang kepada para sahabat. Salat mereka ikut, itu pun salat ya, yang tidak berat saja mereka lakukan. Salat Isya dengan salat subuh mereka malas-malasan. Paling berat mereka lakukan ini salat. Ketika berjihad mereka tidak keluar bersama para sahabat. Kata Allah, walau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Seandainya orang munafik itu keluar bersama kalian, ini perang sudah terjadi ya. Sudah tidak terjadi itu, orang munafik tidak keluar. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya orang munafik keluar bersama kalian wahai para sahabat, ma zadukum illa khabala, itu tidak menambah untuk kalian kecuali penderitaan saja. Bersyukur kalian kalau mereka tidak ikut. Penderitaan saya kalau mereka ikut. Itu sudah tidak terjadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa seandainya terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Itu keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hal yang telah terjadi, apalagi hal yang akan terjadi atau yang sedang terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala tahu. Kemudian yang kedua, tentang al-kitabah. Ini rukun yang kedua, yaitu penulisan, al-kitabah, penulisan. Maksudnya apa ini? Kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang akan terjadi sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang keluar, sudah tertulis semua. Sudah tertulis. Allah berfirman, "Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Dalam surah Yasin. Kata Allah, segala sesuatu kita sudah hitung, kita sudah tulis di imamin mubin, di kitab yang jelas. Itulah al-mahfud. Di lauh al-mahfud. Dan dalam ayat yang lain, sangat banyak. Di dalam hadith, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadithnya sahih, kataballahu maqadira al-khala'iqi qabla ayyakhluqa as-samawati wal-ard bi khamsina alfi sanah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah sudah menulis takdir semua makhluk. Ya. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menulis semuanya. Pertama Allah menciptakan pena. Awalu ma khalaq Allah al-qalam. Tatkala Allah menciptakan pena, pulpen, pena. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada pena, uktub, tulis. Pena mengatakan, ma aktub, apa yang saya tulis ya Allah? Kata Allah, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini namanya apa? Martabatul kitabah. Tingkatan atau rukun penulisan. Tapi ada yang perlu kita fahami, bahwa sebelum Allah menulis, sebelum pena menulis semua takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat, Allah sudah tahu. Ilmu Allah sudah mendahului semuanya. Paham ya? Jadi bedakan ilmu dan kitabah. Lain ilmu, lain penulisan. Sebelum Allah menulis takdir seluruhnya, Allah sudah tahu. Allah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Jadi ini dua, ilmu, penulisan. Kemudian yang ketiga, masyiah. Ini yang disebutkan oleh pengarang di sini. Beliau menyebutkan tentang masyiah. Dalam ucapan beliau, wala yakunu syai'un illa biradatihi wala yakhruju syai'un an masyiatihi. Ain yang beliau syaratkan di sini. Tidak ada sesuatu yang terjadi yang keluar dari kehendak Allah. Ain yang ketiga, yaitu masyiah, kehendak. Kita harus meyakini bahwa segala yang terjadi, segala sesuatu yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah letak kesesatan orang-orang Qadariyah, Mu'tazilah dan semisalnya. Tersesat karena tidak mampu memahami rukun yang ketiga ini, masyiah. Mereka sesat dalam masalah ini, orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan kita berbuat ini ya, bukan kehendak Allah, kehendak kita. Kita yang berbuat kok. Kita yang melangkah, kita yang makan, kita yang bergerak, kita yang minum, kita yang jalan. Kenapa kita mengatakan takdir Allah? Ini perbuatan saya, takdir saya. Saya memperbuat, saya ciptakan. Sesat mereka. Padahal Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Maksudnya apa? Perbuatan kalian itu kehendak Allah, ciptaan Allah. Ini masyiah namanya, kehendak. Dalam Al-Qur'an sangat banyak, walau syaa'allahu ma fa'alu. Seandainya Allah berkehendak, mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Dan masih banyak ayat yang lain yang menyebut tentang masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, harus kita yakini tentang mengetahui tentang al-khalq namanya, penciptaan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ciptaan Allah. Ini mereka juga tersesat dalam masalah ini, orang-orang Qadariyah. Jadi orang-orang Qadariyah gugur dalam dua rukun yang terakhir, tiga dan empat. Al-masyiah dan al-khalq, penciptaan. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan yang perbuatan kita ciptaan kita sendiri, bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, al-qadariyatu majusi hadhil ummah. Walaupun hadisnya dilemahkan oleh para ulama, tapi mananya benar. Kata Nabi, al-qadariyah adalah majusinya umat ini. Kenapa dikatakan majusinya umat ini? Orang-orang Qadariyah itu Mu'tazilah. Sebab majusi meyakini ada dua pencipta, ada dua Tuhan. Tuhan gelap dan Tuhan terang. ada Tuhan yang menciptakan kegelapan dan ada Tuhan yang menciptakan ya, cahaya. Makanya mereka menyembah api. Dua pencipta. Jelas? Orang-orang Mu'tazilah, mereka berkeyakinan bahwa perbuatan mereka, mereka sendiri yang menciptakan, bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sangkut paut dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua mencipta perbuatan sendiri. Berarti banyak pencipta. Bahkan kata para ulama lebih parah daripada Majusi. Majusi hanya menetapkan dua pencipta. Kalau Mu'tazilah Qadariyah menetapkan banyak pencipta. Si fulan ciptakan sendiri perbuatannya, si anu juga menciptakan sendiri perbuatannya. Pencipta semua. Menetapkan banyak pencipta. Orang Mu'tazilah. Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Walaupun manusia memang diberikan kehendak, kita memilih jalan ini, kita memilih mau melangkah ke sana, mau melangkah ke situ, mau bergerak, kita yang bergerak, kita yang berbuat. Tapi perbuatan kita, kehendak kita di bawah karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada satu ayat yang membantah kelompok dua yang tersesat ini. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin." Tidaklah mereka berhendak kecuali kehendak mereka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini orang-orang Mu'tazilah Qadariyah. Qadariyah Mu'tazilah. Di seberang mereka orang-orang Jabariyah. Nah, ini parah lagi nih. Tapi ini yang paling bodoh sebenarnya. Mengatakan semua takdir Allah. Ya. Disandarkan murni kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ini gulu dalam menetapkan takdir. Kalau tadi ya menyepelekan takdir, kalau ini gulu dalam menetapkan takdir. Semua ketanyaan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kami bermaksiat, kami ini, kami itu, berzina dan seterusnya. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau celah kami. Dan ini syubhat orang musyrikin. Orang musyrikin berdalilkan dengan ini. Dalam Al-Qur'an apa kata orang musyrik? Walau syaa Allahu ma asyrakna. Kalau Allah berkehendak, ya, kami tidak berbuat syirik. Karena ini kehendak Allah sudah. Syirik kami. Ya. Ini pernah terjadi di zamannya Umar. Disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Walaupun sebagian ada mempermasalahkan sanadnya. Ada pencuri di zamannya Umar. Dipotong tangannya, mau dipotong tangannya, panggil ke sini. Dia bilang, "Ya Amirul Mukminin, kenapa kau potong tangan saya? Saya ini mencuri kehendak Allah." Kata Umar, "Saya potong tanganmu juga takdirnya Allah. Kenapa kau berdalilkan takdir hanya untuk yang jelek? Kenapa kau tidak sholat, puasa, zakat, haji, sholat malam, kau mengatakan takdir Allah juga?" Ini sebenarnya apa, hanya dimainkan tempat lari suara saja untuk berdalilkan dengan kejelekan. Perhatikannya mereka apa, orang-orang Jabariyah menolak kehendak dari manusia. Ini juga salah. Manusia itu tidak punya iradah, tidak punya keinginan, tidak punya kehendak, dipaksa. Sampai-sampai orang Jabariyah yang mengatakan gurunya orang mereka, manusia itu apa, sebagai alat saja, alat. Kata mereka, manusia itu seperti bulu yang berterbangan. Datang angin, dihempas ke sana, ikut. Sampai mereka punya bait syair. Al-qawlu fil yammi maqtufan iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma'i. Diikat tangannya, dilempar ke air. Kemudian dikatakan, hati-hati, jangan kau kena air. Ya begitu manusia, paksa, terpaksa. Ini batil. Mereka menghilangkan irodah, kehendak dari manusia. Ini juga salah. Manusia punya kehendak, tapi kehendak mereka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan, "Ustaz, kenapa dikatakan ini Allah yang ciptakan padahal kita yang berbuat?" Apa maksudnya? Kenapa dikatakan ini ciptaan Allah, ini kehendak Allah sementara kita yang berbuat? Betul, kita yang berbuat dan kita tidak dipaksa dalam berbuat. Jelas ya? Tapi kenapa Allah menyandarkan bahwa ini ada ciptaan Allah? Sebab siapa yang ciptakan kemampuan kita? Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Siapa yang ciptakan kemampuan kita? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit, kalau kita tidak bisa apa-apa, terbaring kaku, tidak bisa berbuat. Ya. Hilang iroda dari kita. Berarti kita tidak bisa berbuat hal tersebut. Faham ya? Maksudnya penyandaran hal tersebut adalah penyandaran Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan iroda. Sebab iroda adalah syarat adanya perbuatan. Iroda, kehendak adalah syarat adanya perbuatan. Iroda dan kudroh. Kudroh, iroda. Bisa dipahami kudroh dan iroda? Iroda kehendak, kudroh kemampuan. Paham? Dua ini adalah syarat adanya perbuatan fi'il. Contoh ya, sholat. Kalau tidak ada iroda, ada keterjadi sholat? Hah? Tidak ada. Kalau tidak, apa artinya irodah? Keinginan. Ada orang mampu badannya, tapi tidak ada keinginan untuk sholat. Tidak tercipta sholat. Sebab dia tidak mau memang sholat. Paham ya? Kemudian balik. Ada irodah, tapi tidak ada kudroh. Orang terbujur. Sakit. Mau kerja, mau ini. Ada irodah, ada keinginan untuk kerja, tapi tidak bisa kerja. Kenapa? Tidak ada kudrohnya. Tidak ada kemampuan. Dua ini saya ciptakan. Saya menciptakan dua ini. Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya wajar Allah menyandarkan bahwa perbuatan kita adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita, ya hakikatnya kita yang berbuat. Ini bantahan kepada orang-orang Jabriyah yang mengatakan kita perbuat ini perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Paham ya? Ini bantahan untuk mereka. Makanya ayat yang ringkas tadi, وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Ini ayat ringkas membantah kedua kelompok. وَمَا تَشَاءُنَا. Tidaklah manusia itu berkehendak. Ini bantahan untuk Jabari yang mengatakan manusia tidak ada kehendak. Wama tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah mereka berkehendak kecuali itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bantahan untuk Qadariyah Mu'tazilah yang mengatakan bukan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, kehendak kita, murni kehendak manusia. Masya Allah, ayat ngeringkas, bantahan untuk mereka ya. Maka ini empat. Cukup dipahami empat ini ya, walaupun datang syubhatnya orang-orang Qadariyah Mu'tazilah dalam takdir, insya Allah selamat. Walaupun mungkin hari ini kita tidak bisa membantah syubhat-syubhatnya, tinggalkan. Yakin empat ini selamat sudah dari masalah takdir. Kemudian yang terakhir yang perlu kita sebutkan juga, apa yang disebutkan di sini tentang irodah. Ini juga ada sebagian orang tersesat dalam masalah takdir karena tidak mampu membedakan apa itu irodah, itu apa itu. Jadi empat itu kita harus yakini rukun iman kepada takdir. Tambahkan satu hal lagi, yaitu kita harus membedakan antara dua irodah. Irodah Allah subhanahu wa ta'ala ada dua. Dipaham ya, kalau saya bahasakan dengan irodah, tidak usah saya bahasakan Indonesia, bahasa Arab saja. Irodah ya, artinya kehendak atau keinginan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki irodah, manusia juga memiliki irodah. Jelas ya? Tapi kehendak manusia, irodahnya manusia itu di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduk di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang irodah Allah, sini Syekh menyebutkan Ibnu Qudamah, wa min sifatillahi ta'ala fa'alli ma yuri. Dan dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah maha berbuat terhadap apa yang Allah kehendaki. Iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui bahwa iradah Allah terbagi dua. Harus dibedakan ini dan harus selalu diingat, harus jadi maklumat ya. Kalau bisa jangan dilupakan, dimanapun pergi harus selalu diingat tentang perbedaan dua iradah ini. Kehendak Allah ada dua. Ada iradah syar'iyah dan ada iradah kauniyah. Yang sering disebut oleh para ulama dalam buku-buku akidah. Ada irodah syar'iyah, ada irodah kauniyah. Syar'i, kauni. Ini kita harus bedakan apa ini? Dua ini maksudnya, perbedaannya. Kalau irodah kauniyah, afwan, kalau irodah syar'iyah yang pertama ya, kita urut syar'iyah dan kauniyah. Kalau irodah syar'iyah adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan hal-hal yang Allah cintai, hal-hal yang Allah ridhoi. Jelas, ini irodah syar'iyah namanya. Allah ingin kita sholat, Allah berkehendak, Allah ingin kalau kita berpuasa, Allah ingin kalau kita beriman. Perintah Allah, aqimus sholat wa atuz zakat. Ya. Allah ingin kalau kita berhaji dan semua ketaatan-ketaatan Allah SWT inginkan itu. Allah firman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, ini Allah inginkan, ini kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, namanya irodah syar'iyah, yaitu kehendak Allah dengan hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ini irodah syar'iyah. Jelas ya? Kalau irodah kauniyah, ini kehendak Allah subhanahu wa ta'ala umum, keinginan Allah ya. Irodah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ridhoi dan yang tidak Allah ridhoi. Jelas? Irodah kauniyah ini adalah itulah masyiah. Faham? Misalnya terjadi ya, kejahatan, kemaksiatan. Ya, ini tidak Allah ridai ini, jelas. Tapi kenapa terjadi? Irodah Allah, irodah kauniyah namanya. Sesuatu yang pasti terjadi. Itu irodah kauniyah. Ini perbedaan pertama. Kalau irodah syariah adalah hal-hal yang Allah cintai saja. Kalau irodah kauniyah, hal-hal yang Allah cintai dan Allah tidak cintai. Semua di dalamnya. Yang jelas terjadi. Dan ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang kedua, kalau iradah syariah bisa terjadi, bisa tidak. Jelas, kalau iradah kauniyah pasti terjadi. Ini dua perbedaan mendasar dari iradah ini. Bisa dipahami? Dari iradah syariah, dia keinginan Allah hanya berkaitan dengan hal-hal yang Allah cintai saja. Allah ridhoi, ketaatan, keimanan, iya. Ini iradah syariah namanya. Kalau iradah kauniyah, iradah Allah, kehendak Allah masuk di dalamnya yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Yang jelas intinya dia pasti terjadi. Kalau iradah syariah bisa terjadi, bisa tidak. Ya. Allah inginkan manusia itu beriman, sholat, puasa. Tapi ada orang tidak mau sholat, tidak puasa juga. Ya. Bahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya iradah syariah, bukan kauniyah. Kenapa? Sebab tidak terjadi. Iya, Allah inginkan Firaun beriman. Iya tidak? Allah ingin tidak Firaun beriman? Hah? Jelas. Firaun ya, diutus kepadanya Musa alaihissalam. Idhab ila Firaun innahu tagha, kata Allah. Pergilah kamu wahai Musa kepada Firaun, dakwai dia, sungguh dia telah tagha. Berarti Allah beriradah, Allah berkehendak, berkeinginan Firaun itu beriman, tapi tidak mau beriman. Tidak mau beriman. Bahkan Allah berfirman, walaqad ataina tis'a ayatin bayyinat. Kami telah memperlihatkan Fir'aun 9 ayat yang jelas. Ditafsirkan dalam surah Al-A'raf, 9 ayat ini. Kodok, belalang, darah. Ya. Diperlihatkan semua tanda-tanda. Tongkatnya Nabi Musa AS jadi ular. Tetap tidak mau beriman. Maka kita katakan, kafirnya Fir'aun, iroda apa namanya? Kauniyah, sebab pasti terjadi. Itu tidak Allah cintai. Allah ingat, Allah tidak cintai kekufuran. Wala yardo li'ibadil kufur, kata Allah. Allah tidak ridho dan tidak pernah akan ridho tentang kekufuran. Tapi kenapa Allah takdirkan? Hah? Allah inginkan iradah kauniyah pasti terjadi. Makanya ini apa letak kesesatan sebagian orang. Kenapa Allah takdirkan sesuatu tapi Allah tidak suka? Kan begitu. Ini pertanyaan besar, tanda tanya besar ini. Jawaban yang mudah sekali Ibnu Qayyim menjawab dalam bukunya. Sebutkan saja akar kejelekan, segala yang terjadi kejelekan, apa akarnya? Iblis. Langsung saya sebutkan hikmah pencipta iblis. Langsung intinya saja. Ya, iblis. Ibnu Qayyim menyebutkan puluhan sisi hikmah Allah menciptakan iblis. Sama manusia, manusia saja kadang melakukan sesuatu yang dia tidak suka. Ya kan, ada dokter mengatakan orang sakit penyakit di tangannya. Kata dokter, tidak ada jalan lain. Kalau virus di tanganmu itu tidak mau menyebar di seluruh tubuhmu, amputasi. Pasti dia lakukan. Padahal dia tidak suka. Kenapa? Ya, ada hikmah, ada masalah di belakangnya. Untuk menyembuhkan nyawa. Manusia saja seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menginginkan, menghendaki adanya kejelekan, adanya kemaksiatan. Ada hikmah di baliknya. Dan akar segala kesesatan adalah iblis. Kenapa Allah menciptakan iblis sementara Allah tidak suka? Hikmahnya sangat banyak. Kalau tidak ada iblis, maka tidak ada jihad. Ya kan? Tidak ada jihad, sama murid perangnya. Tidak ada orang kafir. Mereka pengikut iblis. Tidak ada orang munafik. Tidak ada jihad. Kalau tidak ada iblis misalnya, kata Ibnu Qayyim, maka tidak akan nampak nama-nama Allah yang sangat banyak. At-Tawwab. Allah memiliki nama At-Tawwab, yaitu Maha menerima taubat. Kalau tidak ada orang bermaksiat, tidak ada yang taubat. Dari iblis, ya. Kan begitu kan? Sangat banyak hikmahnya, puluhan sisi Ibnu Qayyim menyebutkan hikmah-hikmah. Ya, bahkan mungkin kalau dikumpulkan masih banyak lagi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis? Jelas ya? Jadi iradah kauniyah dan syariah ini bisa berkumpul satu sekaligus. Kapan itu? Ketaatan yang terjadi. Kita tadi sholat maghrib. Itu iradah Allah. Ia kata-kata, iya, iradah Allah, iradah syariah dan kauniyah. Kenapa kita katakan iradah syariah dan kauniyah? Sebab dia terjadi dan Allah cinta, Allah cintai. Jelas ya? Jadi, bisa bersendirian juga iradah kauniyah. Kapan? Kemaksiatan yang terjadi. Maka kita katakan, ada kemaksiatan yang telah terjadi, maka kita katakan, itu iradah Allah, kehendak Allah, tapi kehendak Allah yang kauniyah. Bukan syariah, tapi yang kauniyah. Sebab Allah menghendaki hal tersebut. Misalnya semalam terjadi, ya, dibegal ini meninggal kemaksiatan dan seterusnya. Ya. Terjadi berarti iradah kauniyah. Jelas ya? Iradah kauniyah bukan syariah. Jangan pernah bilang itu iradah syar'i, iradah kauniyah. Allah inginkan secara kauni terjadi, pasti terjadi. Sebab iradah kauniyah adalah sesuatu yang terjadi. Tinggal dilihat sesuatu yang terjadi itu apakah Allah cinta atau tidak. Kalau Allah cintai berarti iradah kauniyah dan syar'i sekaligus. Kalau yang terjadi itu sesuatu yang tidak Allah cintai berarti iradah kauniyah saja. Itu perbedaannya. Syariah yang Allah cintai, tapi belum harus terjadi, tidak harus terjadi. Ya. Kalau kauniyah pasti terjadi, tapi hal-hal di dalamnya ada yang Allah cintai dan Allah yang Allah tidak cintai. Ini perbedaan mendasar. Ini juga harus difahami agar tidak tersesat dalam masalah takdir. Ya. Yang lalu ya, seperti kafirnya misalnya Abu Talib, pamannya Nabi. Ini kehendak Allah, kehendak Allah. Kehendak Allah yang apa? Kauniyah. Bukan syariah. Kauniyah sebab dia terjadi. Bahkan Allah inginkan Abu Talib itu beriman. Sama Fir'aun. Sama Fir'aun. Bisa dicoba ini. Bisa dipraktek-praktekkan terus. Baik. Abu Bakar beriman. Iya. Sekarang kalau balik pertanyaannya. Kekufurannya Abu Bakar. Iroda apa? Terjadi tidak kekufurannya Abu Bakar? Abu Bakar beriman. Tidak terjadi itu. Berarti bukan kauniyah dan bukan syariah. Bisa dipraktek terus ini. Harus paham yang betul. Allah inginkan Abu Bakar beriman dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Jadi kalau kalian tanya kekufurannya orang-orang yang taat, iroda apa? Jawab, bukan iroda kaumnya, bukan iroda syariah. Siapa? Orang taat, tidak kufur. Seperti misalnya kufurnya Abu Bakar, kufurnya Umar. Itu tidak terjadi dan itu tidak Allah cintai. Berarti bukan syariah, bukan kauniyah. Bisa dipahami ya? Baik. Jadi sekali lagi iradah syar'i dan kauniyah itu bisa bergabung, bersatu. Kapan itu? Ketaatan yang telah terjadi. Ketaatan yang telah terjadi. Baik. Ini baru sedikitnya kita membaca kalamnya Alif Rahim. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Wallahu taala bisawab. Kita cukupkan dulu pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.